kahariwang dinadiri musna karempan sagala rasa anjen megat motong tali tresna kamanehna kiwari anjen nyorangan lain teu hayang kuring geus aya nu boga na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun pikir terus ngukuntit memang teu salawasna cinta kudu dipiboga. Batan maut kinis rempan batan mesat gobang sok siun kagelok nulian anjen jeung kuring saruang pada-pada boga rasa rasa nu disideum waktu harita yang marengan anjeun dalam kuring geus aya nu boga na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun pikir terus mukuntit memang teu salawasna cinta kudu dipiboga inggis batan maut kinis rempan batan mesat gobang sok siun kagelok kulian anjen jeung kuring sarua pada-pada boga rasa rasa nu disideum waktu harita kaca.